dan dilalaikan oleh dunia yang pendek ini. Kata beliau, ni'matani mahbununa fihima kathir minan nas. Ada dua nikmat yang taken for granted, diabaikan oleh sebagian saudara kita ini, banyak yang dilalaikan. Apa itu? As-sihhatu wal farah, kesehatan dan waktu luang. Saudara kita yang sehat tapi enggak memiliki waktu luang tidak bisa hadir ke majelis ini, dan sebaliknya yang waktu luang tapi sedang diberikan tidak sehat juga tidak bisa hadir. Kita bersyukur atas karunia dua nikmat tersebut. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah banyak memberikan irsyadah, bayanat, tafsirat, guidance, juklak juknis, SOP kehidupan sebagai sukses, kunci sukses kehidupan dunia dan akhirat. Saudaraku semua, ada satu hal yang memang kita wajib renungkan bagi yang mungkin belum pernah. Kalau yang sudah pernah merenungkan, mungkin kita perdalam kembali bahwa job desk atau job title kita sebelum kita sebagai apa itu dokter, apa itu pegawai atau direktur dan sebagainya adalah sebagai khalifatullahu fil ard, sebagai khalifah makhluk Allah yang dipercaya untuk yang job desk-nya itu memakmurkan dan menebar kemaslahatan di muka bumi ini. Itu main job desk dari khalifah, yang dikemas dalam bahasa Al-Quran dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Dikerucutkan kembali melalui firman Allah Subhanahu wa taala melalui surat Asy-Syura, syara'a lakum minad-dini ma wasa bihi nuhan. Al-ayah sampai kalimat dengan an aqimud-dina wa la tatafarraqu fih. Jadi job desk utama kita adalah menegakkan values syariah, nilai-nilai syariah yang sifatnya perennial values ini, sifatnya abadi. Di segala bidang segmen kehidupan, baik itu yang terkecil rumah tangga, RT RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai kehidupan bernegara. Nilai-nilai syariah harus kita terapkan. Ditambah dengan anjuran bahwa laki-laki qawwamuna ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kita ini sebagai penopang, sebagai guide, sebagai leader daripada kaum wanita dalam hal apa? Dalam penegakan syariah ini. Ifadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu segmen atau bidang yang Allah concern untuk bisa mempertahankan konsep survival concept bagi khalifatullah fil ard adalah konsep kita berekonomi. Karena dengannya aktivitas ekonomi ini manusia bisa survive. Karena dengannya aktivitas ekonomi manusia bisa berbagi distribusi wealth of distribution of wealth. Karena dengannya kita bisa melakukan supply dan demand sesuai dengan Allah dan Rasulnya telah gariskan. Makanya tema kita dalam waktu yang singkat ini adalah dengan berekonomi kita gapai keunggulan, artinya keutamaan dalam melakukan aktivitas ekonomi secara syariah ini bagaimana. Ifati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, awwalu ma yuf'alu bi syai' bina'ul masjid. Hal yang pertama dilakukan adalah membangun masjid sebagai sentral ritual rohani spiritual religiositas, mohon maaf, bukan spiritual, religiositas umat Islam pada waktu itu. Vertical correlation dia bangun, di mana masjid dijadikan sentral segala macam untuk problem solution, persoalan umat dibicarakan, dirapatkan di dalam masjid, kecuali transaksi jual beli yang memang tidak disarankan. Yang kedua, itu mewakili vertical correlation. Yang kedua adalah beliau bangun pasar, bukan bangun yang lain, mewakili horizontal correlation atau al-alaqah al-ufuqiyah, muamalah. Jadi ibadah ritualnya diwakilkan dengan simbol kemasjidan. Yang kedua adalah dengan simbol pasar sebagai simbol pergerakan supply dan demand bertemu di situ. Terjadilah pasar dan terjadilah aktivitas ekonomi. Terjadilah distribusi pendapatan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini saya belum keluarkan ilmu hipnotis saya, kok udah banyak yang tertunduk begitu khusyuk mengantuk ya. Berarti level saya mungkin terlalu tinggi hipnotisnya ya. Belum saya keluarkan tapi sudah pada khusyuk gitu ya. Apalagi yang di belakang itu ya. Enggak apa-apa. Mohon maaf nih ya, karena saya ya sebenarnya bukan ustadz, saya praktisi bank syariah gitu. Jadi kostumnya seperti ini ya. Jadi kalau orang panggil saya ustadz ya itu kebetulan aja, komplimen aja gitu. Ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi ditanya ayyu amalil afdhal ya Rasulullah, perbuatan apa, litmuser seperti apa kalau bahasa 4DX manajemennya, tindakan aksi seperti apa yang impactful dalam hidup ini yang memiliki nilai ya Rasulullah, ayyu amal afdhal. Qal, dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalur rajul biyadihi, seorang laki-laki yang bekerja dengan tangannya sendiri, kemandirian, berekonomi menopang sendiri, tidak dependen, tidak bergantung kepada orang lain. Satu nilai ditancapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa laki-laki itu sebagai qawam, sebagai qaid, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dengan segala jobdesknya, salah satunya adalah aspek ekonomi untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, baik secara materi maupun non-materi. Dalam sebuah hadis ada dua riwayat yang kami tahu, Abu Daud dan Tirmidzi, dan statusnya hasan wa yuhtaju bihi inda ulamil hadis, dijadikan hujah oleh para ahli ulama hadis, diantaranya Syekh Al-Albani. Kafa bil mar'i isman an yundai aman yakud, wakafa dalam riwayat lain, wakafa bil mar'i isman an yahbisa aman yamliku kutah, cukup bagi seorang laki-laki itu dikatakan berdosa. Tafsir hadis yang mengatakan memiliki tiket masuk neraka, potensi masuk nerakanya besar. Jika apa? Dia menelantarkan istri dan anak-anaknya. Dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Dia menelantarkan mereka yang berhak atas haknya tapi dia abaikan. Ini satu trigger bagi kita bahwa kita laki-laki, tapi di atas sana juga ada ibu-ibu, memiliki jobdesk KPI yang cukup berat, tanggung jawabnya vertikal dan horizontal. Kalau KPI ini nggak lulus, maka potensi masuk nerakanya besar menurut kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, konsep postulat teori ekonomi sudah dibangun lama oleh para ekonom kapitalis konvensional yang berbasis riba. Tapi para ekonom Islam juga menorehkan konsep dan postulat tentang bagaimana berekonomi yang selamat dunia dan akhirat. Ya. Makanya semua nilai syariah ini harus, atau hal yang mandatori sifatnya, itu disisipkan dalam semua lini kehidupan kita. Salah satunya ekonomi. An aqimud dina wala tatafarruqu fi. Menegakkan syariat dan jangan bercerai-berai. Syariat itu kan luas. Fikih aja ada 4. Fikih munakaha atau pernikahan. Mungkin semua muslim afraid di sini yang hadir sudah menjadi praktisi menikah. Sebagian kecil mungkin yang masih menyendiri ya. Ya, mungkin kalau di sensus di sini cuman berapa orang yang masih menyendiri. Yang kedua ada fikih hudud. Hudud itu jamak dari had, batas-batas. Ketika orang melewati batas itu, maka dia dijudge sebagai dipanis orang yang melanggar ketentuan Allah. Seperti mencuri, kalau mencapai nisab potong tangan, itu fikih hudud. Yang berikutnya fikih ibadah. Bagaimana kita cara mengabdi secara ritual dogmatis kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai SOP Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ditambah bid'ah, tidak dikurang ta'til, dan tidak juga diselewengkan, karena itu tahrif, itu tercela semua di hadapan din Islam. Dan yang keempat adalah fikih muamalah. Dan bab ekonomi ini masuk dalam fikih muamalah. Yang kata ulama kita yang sudah kami saripatikan dari berbagai kitab literatur, min lubbi ta'alimid dinil al-islami, inti dari pokok ajaran ini adalah di bab muamalah. Kenapa? Kenapa coba? Karena waktu kita 24 jam itu lebih banyak dihabiskan untuk hal muamalah atau hal ibadah vertikal kepada Allah. Jawab. Muamalah bukan? Berarti potensi kita melakukan dosa lebih banyak di bab muamalah atau bab ibadah kepada Allah. Muamalah. Makanya ada ulama yang mengatakan, seorang alim, al-wajiban aksar minal awqat. Kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Nah, bab muamalah ini potensi untuk mendulang dosa itu sangat besar, Bapak Ibu. Jangankan dalam kehidupan ekonomi, sebelum saya masuk nanti sebentar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, masuk kantor ngomongin kejelekan kawan, ghibah, dosa besar enggak? Dosa besar, itu bab muamalah. Ya. Kalau dia tidak dimaafkan ghibah, nanti menjadi bankrupt di akhirat. Karena seluruh kebaikannya itu ditukar dengan orang yang dibicarakan akan aibnya di muka orang. Nauzubillah min dzalik. Belum lagi kita bicara di pasar, berekonomi. Itu banyak sekali potensi dosa yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang potensinya memiliki dua kutub, falhamha fujuroha wa taqwaha. Manusia itu punya potensi kutub untuk bertakwa dan juga punya potensi kutub melakukan hal-hal yang kriminal, baik di depan Allah dan Rasulnya maupun di hadapan manusia. Karena kita sudah memiliki awareness yang baik tentang ini, maka dalam berekonomi supaya ini menjadi memiliki nilai di hadapan Allah dan di hadapan manusia harus sesuai kodrat dan irodatnya Allah. Baik ekonomi yang sekecil mungkin levelnya sampai yang internasional relationship, hubungan internasional, ya, bilateral, multilateral, itu harus semua sesuai dengan prinsip syariah. Karena aktivitas ekonomi sudah dicontohkan oleh Nabi yang benar secara syariah, begitu juga para sahabat. Nabi kita waktu belum nikah, beliau berekonomi dengan melakukan bagi hasil dengan calon istrinya yang waktu itu belum nikah, yaitu Sayyidatu Khadijah. Ada prinsipal pemilik modal, ada juga agent pelaksana bisnis. Nabi kita sebagai pelaksana bisnis, Sayyidatu Khadijah berikan modal, kemudian ada bagi hasil, disepakati nisbah antara Khadijah Nabi kita Muhammad dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Belum lagi nilai-nilai yang ada di pasar, semuanya sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya ada lima hal yang harus dihindari oleh kita. Pertama adalah aspek maisir. Dalam kita berekonomi tidak boleh ada unsur spekulasi judi, enggak boleh. Itu jelas. Haji Oma Irama dalam lagu-lagunya juga orang awam mengerti bahwa judi itu tidak boleh atau haram. Yang kedua, nilai yang harus kita perhatikan dalam berekonomi adalah aspek horror atau uncertainty to both parties. Kalau penjual dan pembeli tidak memiliki level on confident atau yakin transaksi itu bisa dijalankan, maka tidak boleh diteruskan. Contohnya seperti apa? Anda mau beli motor, saya mau beli motor. Mana motornya? Baru dicuri sama orang lain. Objek yang akan dilakukan transaksi jual beli tidak dikuasai lagi oleh pemiliknya karena dicuri orang, tapi nekat ditawarkan kepada orang lain untuk membeli. Transaksi seperti ini mengandung unsur horor, tidak boleh, dan ini harus dihindari. Yang berikutnya, maisir horor, hal yang hal haram ada dua, haram secara proses maupun secara objek. Haram secara proses jelas kayak ngurangi timbangan, wailul lil mutaffifin, itu diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjual barang cacat dan menyisipkan pada barang dagangan yang normal, itu juga dianggap dosa dan kriminal oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu haram secara proses. Ada haram secara zat, karena memang objeknya haram. Jual beli babi, jual beli anjing, jual beli barang yang madarat, baik itu narkoba, termasuk rokok, mohon maaf, termasuk bab madarat, diklasifikasikan oleh ulama itu bab yang madarat dan tidak boleh diperjualbelikan secara syariah, bukan secara hukum negara. Mohon maaf nih, kalau orang pajak bilang ini kan pendapatan juga bagi kami, bagi negara, bolehlah silakan. Ya itu sisi negara, tapi secara syariah rokok termasuk bab madarat, sebaiknya dihindari dan tidak dijual. Nah kita lelaki ini yang memiliki tanggung jawab lebih, yang porsi warisan harta waris juga dua, wanita satu, itu karena kita berbagi dengan istri dan anak-anak, makanya bagiannya dua, sementara wanita satu karena hanya untuk dirinya sendiri. Itu harus dimanage secara baik. Secara baik itu bagaimana? Sesuai dengan prinsip dan norma syariah. Yang berikutnya, transaksi yang tidak boleh dilakukan dalam aktivitas ekonomi kita adalah tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga. Ya. Kecelakaan kita terjadi ini tahun 98, krismon, krisis moneter. Mana ya? Saya ada uang gak nih? Nah ini Bapak, ini uang berapa nih? 5.000, nominal value-nya 5.000 dalam konsep teori moneter. Ini 5.000. Intrinsic value-nya berapa? Intrinsic value itu nilai sejatinya dari kertas ini. Ongkos yang dikeluarkan central bank untuk menerbitkan uang dengan nominal 5.000. Inti itu intrinsic value. Umumnya common di dunia ini, intrinsic value pasti lebih kecil daripada nominal value. Ada selisih. Betul enggak? Paling ini ongkosnya 1.500. Jadi ada selisih 3.500. Itu namanya seino rate, dan itu salah satu pendapatan yang dibuka oleh central bank di seluruh dunia termasuk Bank Indonesia. 98 itu terjadi krisis moneter, ditandai dengan depresiasi rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap valuta asing tuh turun dari 2.300 menjadi 17.000 sampai 20.000. Bunga bank naik. Yang pinjem-pinjem di bank konven naik. Dari misalnya 10% menjadi 60% pada waktu itu, sampai 70%. Akhirnya apa? Karena bankin, mohon maaf nih yang di bank konven, ini murni belajar ilmu, ya. Kalau saya bankir konvensional, saya berhadapan dengan stakeholder dana pihak ketiga. Ayo nabung-nabung di bank kami, saya kasih bunga kamu 60% pada waktu itu. Tertarik nggak kalau bunga, naruh duit, bunganya 60%, tertarik nggak? Rasional manusianya tertarik nggak? Tertarik. Tertarik. Kemudian sama bankir itu menghadap sana, dilempar ke lending activities kepada para pengusaha yang perlu. Setelah dilempar, macet. Karena makroekonomik tidak kondusif, terjadi sistemik dan sistematik risk. Karena macet, jangankan bunganya bayar, pokoknya juga enggak balik. Kewajiban bank kalau ada kredit macet apa? PPAP, penyisian penghapusan aktiva produktif, dan CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai. Diambil dari mana posnya? Dari contribution margin, dari laba ruginya. Nah, tapi selain kewajiban itu, bankir konvensional pada waktu itu sudah janji predetermined fixed rate kasih bunga 60% ke DPK deposan. Betul ya? Loh dari sana yang dilempar duitnya nggak balik, dia bayar bunganya pakai apa? Dari equity-nya, dari modal banknya. Kalau modal bank dicolek-colek, terusik-usik, maka capital adequacy ratio karnya nggak mencukupi. Nggak boleh operate, ditutup. 80 bank diwafatkan oleh Bank Indonesia pada waktu itu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tapi ada satu bank menggunakan konsep syariah. Survive. Kenapa? Bagi hasil. Taruh duit, sama-sama naruh duit 100 miliar taruh, nisbahnya misalnya 60-40, dikalikan daripada revenue bank. Revenue bank pada waktu nggak dapat apa-apa karena sama-sama macet. Tapi bankir tidak wajib ngasih bagi hasil, orang dari sananya kosong, betul nggak? Sehingga equity-nya aman, tidak dicolek-colek, makanya survive. Ini setara konsep dasar. Makanya semua aktivitas ekonomi yang melanggar fitrah Allah pasti hancur cepat atau lambat. Loh Bapak, kalau Bapak baca majalah Time 2 tahun yang lalu, kapitalisme under fire. Konsep ekonomi kapitalis itu akan mati di panggang api. Itu orang otokritik daripada praktisi kapitalis sendiri, Bapak, Ibu semua. Ormerod dalam bukunya The Death of Economic itu juga menyampaikan hal yang sama. Ada juga buku bagus The Death of Money, matinya uang fiat money, kertas. Dan itu sudah rasakan bareng-bareng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya laki-laki pertama Allah ajarkan sebagai qawam ala nisa, itu wajib memiliki pekerjaan dan ma'isyah untuk menghidupi dirinya dan anak istrinya. Ini yang paling basic. Yang kedua, naik pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah. Ya, tidak boleh melanggar prinsip syariah. Karena apapun yang masuk ke dalam perut kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala taqum laisa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semua yang kita lihat, kita dengar, kita makan itu akan diminta pertanggungjawaban. Dan apapun yang haram masuk ke dalam perut kita itu akan menjadi penghalang terijabahnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah kan jamaah mendengar seorang yang bajunya kumal, berdebu akbar, wa ash'ash rafa' yadayhi ilas sama wa qala ya rab wa ya rab. Udah bajunya kumal tapi itu juga hasil dari yang haram. Makanan yang masuk ke perutnya, wa mat'amu haram wa mashrabu haram, fa anna yustajabulah. Bagaimana dia bisa dikabulkan? Makanya tadi ya, kita sebagai laki-laki nih, ma'isha, berekonomi, bekerja yang menghasilkan pendapatan halal itu wajib. Yang kedua, proses yang kita lakukan litmisernya untuk mencapai pendapatan itu juga harus halal dan harus sesuai nilai-nilai syariah. Apa nilai-nilai syariah? Terhindar dari unsur masir, horor spekulasi, haram, dan juga riba. Ya. Yang berikutnya, bagaimana kita pendapatan kita, marginal propensity to save kalau bahasa ekonominya, itu untuk hal-hal yang memberi kemaslahatan bagi orang lain. Karena ibaratnya nih, revenue stream kalau nine block business model, mohon maaf nih Ustadz agak modern jadi ngobrolnya begini nih ya. Kalau ada 9 block business model itu, yang bawah itu kan ada cost structure, struktur biaya yang dikeluarkan. Bapak Ibu pasti mikroekonomi juga masih ingat kan, W sama dengan consumption plus saving. Pendapatan, disposable income atau income after tax itu sama dengan, notasi fungsi sama dengan konsumsi plus saving. Betul kan? Kalau pendapatan 1000, saya konsumsi 500, punya marginal propensity to save 500. Kalau pendapatan kita 1000, konsumsi 1000, nabung enggak? Kagak nabung, impas BEP. Orang ini boros, nggak bisa ngatur. Financial planning nggak dipakai ilmunya, atau nggak ngerti, nggak paham. Kalau pendapatan kita 1000, konsumsi 1100, buru-buru nabung, malah minus. Ngutang, mau sama adiknya, kakaknya, tetangganya. Ngutang boleh nggak? Boleh, asal dikembalikan. Kalau satu perak nggak dikembalikan, mu'allak, akan menggantung, nggak nyampe. Nabi tidak mau mensolati jenazah yang masih belum diselesaikan urusan utang piutang. Hati-hati Bapak. Makanya potensi yang menghalangi surga, yang potensi yang besar untuk kita lakukan itu hubungan muamalah. Anda pernah utang sama teman SMP dulu lupa nggak dibayar, padahal Anda ingat. Kalau udah meninggal orangnya, bayar ke ahli warisnya. Itu walaupun satu perak tersisa, kalau enggak belum diikhlas, ada ijab kabul ikhlas, itu kan menjadi penghalang Anda masuk surganya Allah. Ngeri enggak? Ngeri. Makanya saya sampaikan bab muamalah ini min lubbid ta'alimid dinil Islam, kata ulama ya. Termasuk ajaran inti Islam ini. Nah, kita laki-laki sebagai pekerja, kerja sama orang, sama seperti saya kuli, dapat pendapatan. Distribusi. Pertama apa? Kalau punya utang bayar hutang. Betul enggak? Kalau sudah bayar utang, kalau dia mencapai nisab, bagi yang meyakini seperti Profesor Yusuf Al-Qurawi ada zakat profesi, zakatul mihan al-kasbi, maka dikeluarkan 2,5% dari yang sudah take home pay. Kalau mencapai nisab, ya. Oke, okay? Telah bayar utang, keluarkan zakatnya baru untuk istri dan anak. Ada lebih ditabung untuk apa? Precautionary motivation. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Al-Qur'an juga menganjurkan, disiapkan apa yang akan dilakukan, disiapkan untuk hari esok. Sama aja Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu. Nah, semulia-mulia orang adalah sebaik-baik amal, kata Nabi, adalah amalur rajuli biyadihi. Pekerjaan kita dengan tangan kita sendiri, mandiri, tidak minta-minta terus sama Bapak Ibu, apalagi sama pondok mertua indah. Harga laki-lakinya enggak ada gitu. Bahasa kasarnya begitu ya. Gitu. Jadi alhamdulillah nih, jamaah saya ada Maisha. Semoga Maisha kita juga halal. Cara ngatur financial planning-nya, blok-bloknya juga udah benar, pos-posnya. Pengeluarannya juga untuk yang halal. Makanya dengan berekonomi kita bisa, insya Allah, bisa jadi orang kaya atau yang serba dicukupi oleh Allah SWT. Nggak perlu kaya, yang penting serba dicukupi. Mau beli rumah lagi, uangnya cukup, ya nggak? Mau sekolah lagi, S3 kemana, cukup. Mau nikah lagi, cukup, kalau berani, gitu kan? Dan sebagainya, cukup. Tapi jangan lupa, ini perlu diplanningkan sesuai konsep syariah. Ibaratnya ini air toren masuk ya, toren nyedot itu masuk ke toren. Nah, ini pada bubar udah waktunya masuk ya, bubar sendiri-sendiri aja ini ya. Kemudian kan dari toren itu kan ada pipa-pipa yang nyalurin, ada yang ke kamar mandi, ya nggak? Ada yang ke halaman taman, ada yang ke wastafel. Itulah deskripsi rezeki kita. Bayar utang, bayar zakat. Nah, bantu orang tua, kalau orang tua kita mampu, bantu kerabat dekat dan sebagainya. Ada lebih, tabung untuk masa depan anak sekolah lagi dan sebagainya. Itu syariah. Makanya dengan nambah ekonomi diharapkan jadi orang kaya. Karena kita semua kalau miskin, bagaimana, siapa yang zakat? Betul enggak? Kalau semuanya miskin, siapa yang zakat? Mustahik semuanya kita, termasuk saya. Ya, enggak ada yang zakat, repot nanti. Padahal zakat salah satu konsep Allah untuk konsep survival manusia di muka bumi ini. Memang miskin, kefakiran gak akan bisa dihapuskan, itu sunnatullah sampai kiamat. Tapi kewajiban mereka yang berizki lebih untuk mengeluarkan kepada mereka yang berhak 2,5% secara umum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya bisa nih panitia sampai jam 1 saja. Sebenarnya kalau ngobrol seperti ini itu perlu waktu yang agak lama dan ada tanya jawab, supaya tidak ngajinya itu masuk telinga kiri, keluar lagi telinga kanan, bisa mengendap. Dan bawa catatan, ada whiteboard, itu ngaji yang syariah. Kalau Imam Syafi'i, kalau lagi belajar sama gurunya siapa? Gurunya Imam Syafi'i siapa? Imam Malik, even otaknya sudah kayak scanner, itu masih tetap bawa catatan. Bagaimana enggak kayak scanner Imam Syafi'i, Bapak Ibu? Suatu saat beliau masuk ke kedai toko buku, dia lihat buku bolak-balik. Eh, anak muda, kamu mau beli gak sih? Mungkin saya beli, mungkin tidak. Saya boleh gak lihat-lihat dulu? Oh, boleh, silakan. Dilihatin semua. Kayak kita dulu waktu saya kuliah ke Gramet, gak punya uang kan, ngerangkum-ngerangkum doang ya, gak bisa beli, betul gak? Lihat-lihat doang, nyuri. Alhamdulillah, ada yang disimpan di floppy A, ada yang masuk ke hard disk D, kan. Floppy A itu yang baca 5 menit kemudian lupa, itu floppy A. Kalau disimpan D itu berarti permanen, long term memory, kan gitu maksud saya. Itu Imam Syafi'i keluar dari kedai buku, loh kamu gak jadi beli? Mohon maaf pak, saya gak jadi beli, buku yang saya buka-buka tadi udah saya hafalin semuanya. Itu Imam Syafi'i. Nah ini Imam Thoyyib semua, Bang Thoyyib semua, gak pakai catatan atau memorinya di atas beliau, wallahu a'lam bishawab. Jadi salah satu adab majelis ilmu itu bawa buku catatan bagi yang mustami'. Kalau ustadznya sebenarnya makruh bawa kitab. Itu adat orang Mesir, guru-guru saya, profesor-profesor dari Mesir. Kalau masuk kelas bawa kitab, aib bagi mereka. Semuanya sudah di data D. Walaupun reinstall enggak akan korup itu data. Lu benar. Profesor saya dari Mesir bilang, innahu aibun indana an ya'tiyal mudarris ila qa'atil fasl wa ladaihi alkitab. Aib bagi kami seorang profesor atau ustaz dari kami ngajar di kelas, dia baca buku, apalagi ngajar gaya ngajarnya itu baca terangin, baca terangin, itu belum ustaz itu, berarti ilmunya masih di buku, paham ya jamaah ya. Nah, kita levelnya masih pembelajar ya, nulis, tahu diri. Seperti saya kalau hadir di forum internasional yang di situ ulama kayak Syekh Utsaimin forumnya atau Syekh Abdullah Sulaiman Al-Mani, saya pernah hadir ya, saya bawa kitab, bawa catatan, karena saya posisinya sebagai murid para forum tersebut. Jadi mohon nanti lain kali ada mencari ilmu juga sebagai berkah, bawa akidah kantor, kan gratisan tuh kalau nggak mau beli buku ya, bawa sini, atau laptop atau iPad boleh juga, terserah, yang gadget mania itu ya, ada whiteboard di sini ya panitia. Itu saja untuk pengantar, karena kita baru ketemu dan baru kenalan. Kalau dikasih kesempatan lagi untuk hadir, kita akan lanjutkan seri-serial ekonomi syariah yang lain insyaallah. Tapi kalau bisa ada tanya jawabnya ya enggak, biar saya enggak merasa pintar sendiri. Loh, kalau enggak ada tanya jawab, saya enggak teruji keilmuan saya, betul enggak? Ada ustadz yang bisanya baca doa panjang dipanggil ustadznya enggak, padahal bahasa Arab enggak bisa. Ada yang suka nerangin ABC banyak sekali, begitu ditanya bingung jawabnya, atau jawab tapi ngawur karena dia enggak memahami persoalan duduk perkara produknya bagaimana. Ada ulama, dia ilmunya banyak, Quran hadis hafal, tapi begitu ditanya jawabannya keliru. Kenapa? Dia enggak kemampuan mendeskripsikan persoalan umat itu minim, kapasitasnya minim, perlu jam terbang dan perlu banyak sana sini refreshment, apa jalan-jalan, karena belajar unlimited time, long life education. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi saya dan bagi Bapak sekalian yang mendengarkan. Insya Allah malaikat di sekitar kita mendoakan supaya dosa-dosa kita diampuni dan kita termasuk ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.